Jumat. Infak terhadap imam, yakni terhadap khatib. Maka tidak boleh kita berbicara kiri kanan. Tidak boleh menyibukkan kita membaca Al-Quran setiap waktu khatib. Karena sudah pasti kita membaca, kita tidak akan bisa memberikan perhatian dan tidak bisa beristimewa kepada imam. Insaf meninggalkan kesibukan hal-hal yang menyibukkan kita beristimewa. Makanya kata Nabi, jika kau dari sahibika ansi wal imam yakh faqad nawta. Jika engkau mengatakan kepada temanmu, dia khatib sedang menyampaikan khutbah, sungguh engkau telah menyia-nyiakan. Dan dalam hadis yang keluar dari Imam Ahmad, man massal hasa, siapa yang memegang-megang kerikil, batu kecil. Mungkin yang lain tasbih, mungkin HP. Artinya punya aktivitas nih. Man massal hasa faqad lagha. Dia telah menyanyiakan. Berarti ketika dia sibuk, dia tidak insaf. Yang diperintahkan adalah insaf. Berarti dia dengan mendengar. Makanya yakni kotak infak pada saat khutbah Jumat ini tidak insaf. Yang mengeluarkan uang 4 kotak infak, maksudnya uang 3, 4, sibuk, nggak akan mungkin dia akan bisa mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh ilmu. Yang kita di sini di Masjid Al-Hakim, kita tidak jalankan kota infak pada saat khutbah Jumat. Baru setelah salam, baru kita gerakkan. Untuk memudahkan, dibuat setiap saat kota infak. Orang sedang pikir, sudah. Nah, ini pesan kepada pengurus masjid, jangan ini bisa mengatakan ya atau merusak sholat Jumat, karena menyentuh damai dan hasrat, masa itu sentuh, menyentuh hasrat yaitu kerikil. Yang terakhir, baik untuk Al-Quran apa? Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi anak-anak semua, kalau ada orang yang baca Al-Quran dalam majlis, kita harus diam. Tidak boleh berbicara. Bicara berarti tidak insaf. Tapi harus diam, dengar. Itu namanya insaf. Ya, telinga istisqa, yaitu menyondongkan badan untuk lebih mendengar lagi suara yang akan kita dengar. Ya, itu dia istisqa. Yakni apa? Ziyadatu ala istima, tambah lagi lebih ingin mengetahui. Masalahnya yakni atau mail, yaitu badannya dicondongkan ketika ada orang berbicara kurang jelas bagi kita tidak tahu apa. Nah, itu condong badan apa? Supaya bisa mendengar. Itu namanya isra. Istima pada Al-Quran dan meminta bacaan, yang meminta orang lain membaca. Siapa yang meminta? Min hafidhihi. Orang yang sudah hafal pun meminta kepada yang lain untuk membacakan Al-Quran. Lilistima, supaya mendengar bacaan yang lain. Wal mukai inda qira'ah yutadabbur, menangis ketika membaca, baik orang lain membaca atau dia sendiri membaca. Wattadabbur, dan di dalam mentadabburi memahami Ibn Mas'ud an Ibrahim Ibrahim An-Nakhai berkata kepada Abdullah bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam, "Iqra 'alayya, bacakan kepadaku." Qala, "Aqra 'alayka wa 'alayka ukthir." Aku baca kepada wasmadara kepadamu diturunkan. Qala, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarnya dari yang lain. Qala, "Qara'tu 'alayhi min awal suratin bisa." Maka aku baca kepadanya dari awal surat Nisa sampai firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummati bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Fabaka, beliau menangis. Ibn al-Mis'ab dia mengatakan dengan sanadnya kepada Ibn Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, "Syahidan alaihim ma dumtu fihi," sebagai saksi terhadap mereka selama aku masih ada di tengah-tengah mereka. "Oh ma dumtu fihi," selama aku berada di tengah mereka. Apa faedah yang bisa diambil? Yang pertama, istihbabu istima'il qira'ah, anjuran untuk mendengar dengan seksama akan bacaan Al-Quran. Wal isra'i laha, dan isra' ziyadat istima', isra' itu betul-betul pengen, betul-betul kita mengkonsentrasikan pendengaran kita kepada suara. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang baca Al-Quran, saya katakan, coba anak-anak, kalau di dalam lokal ada yang ustaz nyuruh baca Al-Quran, gak ada yang berbicara, gak ada yang main. Dia harus mendengar dan isra, konsen kepada suara bacaan itu. Wal buka'u 'indaha, dan menangis ketika bacaan, ketika Al-Quran dibaca. Wa tadabburiha, dan pada saat mentadabburinya. Faedah lagi, istihbab talab al-Quran min ghairi yastami' lah, dianjurkan untuk meminta kepada yang lain agar dia membaca supaya dia dengar dengan seksama kepada orang yang membaca itu. Wa huwa adlamu fi tafahum, dengan cara ini lebih memudahkan untuk memahami. Abla, lebih jitu, lebih ya, lebih kena di dalam untuk memahami. Kenapa? Pertama, kita sudah hafal. Kemudian yang kedua, kita mendengar. Terkadang sebagaimana yang terjadi sama Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, lalu pada saat itu dia mengingkari, lantas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala membaca, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi." Kemudian kalau kita yang berbuat syirik, pasti jadi dalam syirik. Allah selama ini dia sudah hafal membaca. Ketika dibacakan oleh yang lain, di situ dia lebih bisa intiba, punya perhatian terhadap yang dibaca, sehingga lebih mudah memahaminya. Dan lebih mudah buat tadabburi, dan lebih mudah dia tadabburi min qiraatihi bi nafsihi, daripada dia membaca sendiri. Apalagi kadang kita membacanya, mungkin boleh jadi mengharap target misalnya, atau kita konsennya adalah dalam hafalan. Nah, ketika kita mau mendengar dari yang lain, akan datang lebih mudah untuk memahami. Faedah yang lain, wafihi dalamnya, dalam hadis ini, tawadhu'u ahli al-'ilmi wal fadl walau ma'a atba'ihim, kerendahan hati ahli ilmi, orang yang berilmu dan memiliki kedudukan, walau bersama pengikut-pengikutnya. Dan mana kita ambil itu dari Nabi mau mendengar dengan sahabat, mendengar bacaan sahabatnya, ingin mendengar bacaan sahabat itu karena hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama mengatakan dari ayat, dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau sudah selesai membaca Al-Quran, tidak ada anjuran membaca Sadaqallahul Azim. Karena Nabi tidak menutupnya dengan itu. Cuma hanya diam saja, berhenti. Dalam mereka yang dikatakan Nabi, kafah, cukup. Jadi tidak ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Kalau bagus tentu sudah diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana tahu sebelum baca Al-Quran perintah Allah. Idza qara'ta Al-Quran fasta'in billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Ada pun setelah bacaan, tidak ada anjuran, tidak ada isyarat dari Nabi. Apa kita yang lebih tahu mana yang lebih baik? Dan di sini tidak memberikan isyarat. Baik. Hadis berikutnya 1867 masih dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah, yang Ibn Mas'ud, kuntu bihims, kata Ibn Mas'ud, aku berada di Hims. Hims ini etnik kali ya, di Suria ya, sekarang negaranya apa, kota yang sudah hancur. Dan Hims sebagian orang mengatakan kepada kita Allah Mas'ud, ikra' alaina, bacakanlah kepada kami, faqra'tu alaihim surat Yusuf, lalu aku membacakan kepada mereka surat dengan kaum. Lalu ada seorang dari kaum dari kalangan dari jamaah itu, dia mengatakan, wallahi mahadza unzila. Dia katakan bukan seperti ini yang diturunkan. Orang ini mengakui dia minum khamar, diakuinya minum khamar ketiga, fala yajibul hadd bimujarrad riha ala ihtimal nisyan wa ishtibah wa ikram wa ghairi dzalik. Ya, jadi orang ini mengakui bahwasanya dia sudah minum, betul-betul minum. Sebab kenapa? Tidak wajib menegakkan had, yakni hukuman, hanya sebatas mencium aroma. Kenapa? Boleh jadi dia lupa minumnya. Aromanya tetap berada di mulutnya. Ya. Diminumnya tahu-tahunya khamar yang diminumnya. Dia tidak tahu. Atau ishtibah, tidak jelas ini khamar atau tidak. Atau karena lupa, atau karena dipaksa, atau yang lainnya. Karena harus jelas dulu tuliskannya. Maka maksud menegakkan hukum pada orang ini, kemungkinan dia mengakui sendiri bahwasanya dia minum dengan sengaja tanpa ada alasan yang lain. Hadza madhhabu al-madhhab al-akhir. Ini madhhab kita dan madhhab yang lain. Yang ini menurut pendapat madhhab Syafi'i dan yang lain, bahwa tidak boleh menghukum ya, hanya sebatas mencium aroma. Kemudian dikatakan di sini, wakadzab terbit kita, wakadzab dibubil kita, engkau mendustai kita. Maknanya, engkau mengingkari sebagiannya. Tungkiru ba'dahu jahilan. Ya, ini karena ketidaktahuan. Walaysa al-murad bitahdid al-haqiqi, bukan maksudnya adalah mendustai kitab yang Al-Quran dan sebenarnya. Fa'innahu kadzdzaba haqiqatan, kalau seandainya dia mendustai dengan sebenar-benarnya, lakafara wa sara murtaddan yadi al-khatib. Kalau seandainya dia betul-betul mendustai Al-Quran, maka pastilah dia telah kafir sehingga dia menjadi murtad dan wajib dibunuh. Ya. Waqad ajma'u, telah sepakat ulama, ingat, telah sepakat ulama, ala anna man jahada harfan mujma'an alaihi fil Quran fahuwa kafir. Tajri alaihi ahkamul murtaddin. Telah sepakat ulama bahwa siapa yang mengingkari satu huruf saja yang telah disepakati bahwa huruf itu dari Al-Quran, satu huruf, maka dia adalah kafir. Ya, maka berlaku kepadanya hukum-hukum murtadi, hukum-hukum orang yang murtad. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang mengingkari bahwa Al-Quran sekarang ini sepertiga dari Al-Qurannya katanya, yaitu orang-orang Syiah, orang Iran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang mereka yakini itu adalah Mushaf Fatimiyah, yang mana jumlahnya 3 kali lipat yang ada di sekarang. Berarti kalau 3 kali lipat, berarti dia telah mengatakan 2/3-nya tidak ada. Berarti dia mengingkar. Ya, dia mengingkari keaslian kitab ini. Lalu dia mengatakan bahwasanya ada dalam Al-Quran ini yang tidak ada. Ya, surat Ali. Ya, dan yang lain. Nah, orang mengingkari adanya perubahan terhadap Al-Quran ini berarti dia kafir. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang berzikir dengan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ketika ada yang yakin bahwa Al-Quran yang ada sekarang di hadapan kita ini terjadi perubahan, baik yang mengatakan adanya pengurangan atau ada di penambahan, berarti dia telah mengingkari satu ayatnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga menjaganya, berarti dia ingkari. Dia tidak percaya dengan ayat, tidak percaya dengan satu ayat, berarti dia tidak percaya seluruh Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan